Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita pada bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Janabat tauhid. Bab penjagaan Rasulullah sallam terhadap tauhid. Dan bagaimana beliau menutup pintu-pintu yang membawa kepada kesyirikan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dibawakan pertama oleh muallif dalil. Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang perhatian Rasulullah sallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat berat baginya apa yang memberatkan kalian dan sangat mementingkan kalian dan terhadap orang beriman pengasih dan sangat penyayang. Ikhwani fid din a'azakumullah, raufur rahim, pengasih penyayang adalah sifat yang lafadznya ada pada makhluk dan juga ada pada khaliq. Allah Raufur Rahim, Rahmanur Rahim, diterjemahkan juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi difahami berbeda Rahman Rahimnya Allah dengan Rahman Rahimnya makhluk. Maka kita terjemahkan dengan penyayangnya Rasulullah SAW atau paling penyayang di kalangan makhluk. Adapun Allah SWT Maha Penyayang dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Taib. Yang demikian ada beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang kadang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya karena maknanya berbeda. Kadang-kadang dipakai pada makhluk tetapi maknanya tidak sama. Seperti Al-Aziz, Allah memiliki sifat izzah. Kadang disebutkan pula seorang raja dengan Al-Aziz. Dah bahkan dalam Quran, "Wa imra'atul 'azizi turawidu fataha." Imra'atul 'Aziz artinya istrinya Al-Aziz. Tentunya tidak sama maknanya dengan Al-Aziz ketika kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yakni Aziz di kalangan makhluk yaitu raja atau penguasa. Baik, kembali kepada kitab. Demikian pula kalimat Rauf Ar-Rahim. Kita sampai pada penjelasan tentang harisun alaikum. Dari kata hirs. Alaikum ay ala hidayatikum, sangat sungguh-sungguh memerhatikan kalian, sangat ingin untuk memberikan bimbingan pada kalian, memberikan hidayah. Maka Allah puji dengan kalimatnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Rasul sungguh-sungguh mengajak kepada jalan yang lurus. Wa wusulun nafi'ad dunyawi wal ukhrawi ilaikum, dan juga sangat sayang atau sangat perhatian pada kalian, yakni memberikan apa yang baik secara dunia dan secara akhirat. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarakana dengan difathahkan semuanya sebagai fi'il madhi lil ghaib mudzakkar mufrad. Tarakana wal fa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu 'ilma. Tarakana, beliau meninggalkan kita. Sebagaimana membaca tarakna. Tarakna Rasulullah, kami meninggalkan Rasulullah. Artinya terbalik. Tarakana Rasulullah SAW. Rasulullah meninggalkan kita. Dan tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayapnya di langit atau fil hawa di udara. Illa wa huwa yadhkur lana minhu ilman. Kecuali beliau telah menyebutkan kepada kita ilmunya. Tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan kita. Dalam keadaan tidak ada seekor burung pun di langit kecuali sudah disampaikan ilmunya. Akhrajahu Tabrani, dikeluarkan oleh Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad bayyantuhu lakum. Dalam hadis ini disebutkan pula, yang juga disebutkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid dan Rijalu Tabrani Rijalu Sahih, bahwa Nabi menyatakan tidak tersisa sesuatu pun yang mendekatkan ke dalam surga dan yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah aku terangkan. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa satu pun yang mendekatkan diri, mendekatkan seseorang kepada surga atau menjauhkan dari api neraka kecuali sudah aku terangkan lakum, kepada kalian. Berarti barakallahu fikum, kalau ada yang menganggap sesuatu yang tidak diajarkan sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga, maka berarti dia menuduh Rasulullah SAW menyisakan. Masih ada sesuatu yang mendekatkan pada surga tapi belum diajarkan. Karena dia tahu Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Itulah kejeleknya bid'ah. Itulah jeleknya bid'ah. Barakallahu fikum. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Kama qala ta'ala, wahfud janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa'in asawka faqul inni bari'un mimma ta'amalun. Disebutkan sebagaimana ucapan Allah SWT, waqfid janahaka liman ittaba'aka, hendaklah rendahkan sayapmu terhadap orang yang mengikutimu, minal mu'minin. Qanibudin a'azakumullah. Kalau dikatakan ra'ufur rahim, biasanya dikaitkan dengan bil mu'minina, terhadap orang mukmin. Demikian pula dalam ayat ini, waqfid janahaka, rendahkan sayapmu. Ini juga makna sayang terhadap yang mengikutimu, minal mu'minin. Karena diberi kita sifat yang berbeda terhadap orang mukmin dan terhadap orang kafir. Bagaimana yang seharusnya terhadap orang kafir dan bagaimana yang seharusnya terhadap orang mukmin. Terhadap orang mukmin menyayangi, mengasihi, ila akhirnya. Terhadap orang kafir, kita disuruh untuk tegas pada mereka. Dan disuruh untuk benci pada mereka. Tetapi tetap dalam koridor keadilan. Apa maknanya keadilan? Kalau dia tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan untuk ditumpahkan darahnya, ya jangan ditumpahkan darahnya. Apa salahnya? Oh, karena dia beragama dengan agama lain harus kita bunuh. Tidak. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau orang kafir itu memerangi muslimin atau menghalangi kaum muslimin dalam dakwah, nah itu berbeda. Tetapi bencinya kita kepada mereka tetap dalam aturan koridor. Siapa di antara mereka yang harus dan layak untuk ditumpahkan darahnya dan siapa yang tidak boleh ditumpahkan darahnya? Dan itu sudah dibahas oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya yang berjudul Darah-darah yang haram ditumpahkan. Di antaranya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustautin, kafir apalagi? Musta'min. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, benci kita tetapi karena tidak boleh dibunuh, tidak dibunuh. Itu saja. Maka bil mu'minin ra'ufur rahim, berarti ra'ufur rahim hanya kepada mu'minin. Fa'in asauka, tetapi kalau dia bermaksiat kepadamu, faqul, maka katakan inni bari'un mimma ta'amalun, aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Wa hakadha amarahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah, demikian pula Allah perintahkan dalam ayat yang mulia ini untuk ra'ufur rahim terhadap orang-orang mukmin. Qultu, saya katakan, berarti siapa? Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Saya katakan, faqtadat hadhihi al-awsaf allati wasafa Allah biha rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi haqqi ummatihi an anzarahum wa hadzarahum asy-syirk alladhi huwa a'dhamu adz-dzunub wa bayyana lahum dara'i'ahu al-mawṣilah ilayhi wa ablagha fi nahyihim 'anha. Saya katakan faqtabar, maka konsekuensi dari sifat-sifat beliau yang disifatkan oleh Allah dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi haqqi ummatihi, terhadap hak umatnya, maka konsekuensinya adalah an anzarahum wa hadzarahum asy-syirk. Karena beliau sangat penyayang, karena beliau sangat perhatian, karena beliau sangat membimbing, karena beliau selalu mengkhawatirkan apa yang jelek buat kalian, maka konsekuensinya pasti Rasulullah SAW memperingatkan mereka dan mengingatkan mereka agar menjauhi syirik. Alladhi huwa a'zamu adz-dzunub. Karena kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa dan penyebab utama seseorang masuk dalam neraka. Wa bayyana lahum dara'i' al-musilah. Dan juga karena Rasulullah SAW sayang pada umatnya, Rasulullah beritahu mana jalan-jalan yang akan membawa kepada syirik. Jangan, ini jalan membawa kepada syirik. Jangan, itu membawa kepada syirik. Yang ini membawa kepada kesyirikan. Jangan dilakukan. Wa ablagha fi nahyihim anha. Dan juga karena sayangnya beliau kepada umat ini, maka beliau melarang mereka dengan ablagh, dengan keras, dengan baligh, dengan larangan yang tinggi. Bukan hanya melarang dengan ucapan, tetapi juga dengan ancaman. Dan juga dengan contoh. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani, jangan seperti umat-umat terdahulu. Binasanya umat terdahulu karena syirik, ila akhir. Ini semua menunjukkan larangannya ablagh. Wa ablagh fi nahyihim anha. Wa min dhalika ta'dhimul qubur. Di antaranya, yang Allah SWT melarang dengan keras karena itu merupakan jalan menuju kesyirikan adalah pemuliaan terhadap kuburan. Wal ghuluwu fiha. Dan juga ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap kuburan. Wal salatu indaha wa ilaiha. Dan juga Rasulullah SAW melarang dengan keras salat di sisi kuburan, walaupun untuk Allah Ta'ala. Wa ilaiha. Dan juga salat menghadap kuburan juga dilarang dengan keras. Karena itu semua merupakan dzara'i' atau min adz-dzari'ah ila syirik, akan membawa kepada kesyirikan. Wa na'udzalika mimma yusilu ila ibadatiha. Dan juga yang lain-lainnya dilarang oleh Nabi dari apa-apa yang membawa kepada penyembahan kuburan. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Tidak boleh dibangun, tidak boleh diberi kubah, tidak boleh diberi pelita, tidak boleh. Semua itu perkara-perkara yang membawa kepada pengagungan kuburan dan khawatirnya penyembahan terhadap kuburan. Wa kama sayati fi ahaditsil bab. Sebagaimana akan datang di bab ini nanti hadis-hadisnya insyaallah. Dan kita baca hadis-hadisnya. Larangan-larangan Rasulullah SAW untuk menjaga umatnya dari syirik. Dan ini kasih sayang beliau. Karena beliau ra'ufur rahim. Karena beliau harisun alaikum, mementingkan kalian. Karena beliau sangat sayang pada kalian. Maka beliau melarang semua jalan-jalan syirik. Di antaranya, qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya atau sebagai perayaan, sebagai tempat perayaan. Wa sallu 'alayya, dan salawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Haitsu kuntum, dari manapun kalian berada. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Wa ruwatuhu thiqat, dan rawi-rawinya thiqah terpercaya. Dinukil pula oleh Al-Hafidh Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dan juga sanadnya hasan. Kita perhatikan hadis ini. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya ramaikanlah dengan qiraatul Quran, ramaikanlah dengan salat-salat sunnah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berarti beda kan antara rumah dengan kuburan, kuburan dengan rumah. Rumah disuruh untuk memberikan cahaya di rumah dengan salat sunnah dan qiraatul Quran. Sedangkan kuburan tidak disuruh. Maka Nabi menyatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, aila tu'attiluha, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, kata Nabi AS, maknanya adalah jangan kalian biarkan rumah kalian terbengkalai dari salat-salat sunnah fiha. Jangan jadikan rumah kalian kosong dari salat-salat sunnah. Wad-du'a, dari doa dan zikir. Wal-qira'ah, dan membaca Al-Quran. Fatakunu bimanzilatul qubur. Karena dikhawatirkan rumah kalian akan seperti kuburan. Kalau tidak diramaikan dengan salat sunnah, dengan doa, dengan qira'atul Quran, dengan zikir. Nanti rumah kalian seperti kuburan. Qanifidina azakumullah, perhatian. Ini ucapan para ulama. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan para ulama yang lain, semua ketika menyatakan jangan kalian berzikir di kuburan, jangan kalian salawat di kuburan, jangan kalian beribadah di kuburan, semuanya bukan sedang melarang ibadah. Silakan kalian baca Quran. Silakan kalian membaca salawat, silakan kalian berzikir, silakan kalian sholat-sholat sunnah di rumah kalian. Ramaikan rumah kalian dengan zikir, dengan qiraah, dengan salatul lail, dengan salat-salat sunnah. Salat wajib di masjid. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan juga jangan sebaliknya, jangan kuburan dijadikan seperti masjid. Dijadikan seperti tempat ibadah. Fa'amara bitaharril ibadah fil buyut. Maka hadis ini dari Nabi SAW menyatakan, hendaklah kalian berupaya meramaikan ibadah di rumah kalian. Fil buyut. Wa naha an taharriha anil qubur, dan dilarang untuk meramaikannya di kuburan. Baik. Ini hadis dari Nabi SAW yang menyatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Aksa ma yaf'aluhul musyrikun, berarti terbalik dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sengaja-sengaja berbuat kesyirikan. Siapa? Nasara. Terbalik dengan perbuatan kaum musyrikin. Siapa? Nasara. Karena disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi atau hadis yang kemarin, disebutkan semoga atau dikatakan la'anallah Yahud mengambil kuburan nabinya sebagai masjid. Demikian pula hadis yang menyatakan aku melihat gereja-gereja ada patung-patungnya, demikian-demikian ada kuburan ila akhirnya. Dijawab ulaika idza mata fihim rajulun salih atau abdun salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar ila akhir al hadis. Maka dikatakan aksa ma yaf'aluhul musyrikun minan nasara. Berarti terbalik. Yang diajarkan oleh Nabi, ramaikan rumahmu dengan ibadah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan zikir. Sedangkan mereka justru meramaikan ibadah di kuburan. Minan nasara wa man tashabbaha bihim. Dari kalangan Nasrani ataupun yang serupa dengan mereka. Wa fi sahihain. dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Berarti hadis yang sahih. Masyhur. Bahkan kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kedua-duanya dikatakan muttafaq alaih dan dikatakan hadis yang tersahih. Paling sahihnya. Hadis fi sahihain dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar secara marfu'. Berkata, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Jadikanlah di antara salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Wa la tattakhiduha quburan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jelas hadisnya? Sahih riwayatnya. Jelas hadisnya? Sahih riwayatnya. Riwayatnya sudah jelas karena disebutkan Bukhari dan Muslim. Tapi maknanya? Maknanya juga jelas. Saya sebutkan dengan lafadznya. Kalimat per kalimat. Ij'alu. Jadikanlah. Min salatikum. Di antara salat-salat kalian. Fi buyutikum. Di rumah-rumah kalian. Wa la tattakhiduha quburan. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada syarah. Tidak ada penjelasan tambahan. Enggak ada kalimat-kalimat tambahan dari saya. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW menyatakan jadikanlah salat kalian di rumah-rumah kalian, maksudnya salat sunnah. Karena min salatikum. Jadikanlah di antara salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Alhamdulillah, sangat jelasnya. Ahlus sunnah mengajarkan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ramaikanlah masjid. Dengan salat jamaah. Dengan ibadah-ibadah. Dan sebagian salat sunnah, kata Nabi, jadikanlah di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, sebelum berangkat salat sunnah di rumah dulu, baru berangkat ke masjid. Atau setelah salat di masjid, pulang ke rumahnya, salat sunnah di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti kuburan tidak diramaikan dengan salat. Cuma kadang-kadang memang, orang kalau melihatnya dengan emosi, baru mengatakan, jangan sholat di kuburan. Langsung kesimpulannya, sholat tidak boleh. Dasar Wahabi. Loh, belum selesai kita kalimatnya. Jangan sholat di kuburan. Ramaikan sholatmu di rumahmu dan di masjid. Belum selesai bicara, atau sudah selesai tapi mereka tidak mau paham. Mereka langsung menyatakan, sholat tidak boleh. Zikir tidak boleh. Salawatan tidak boleh. Salawat kepada Nabi disuruh. Sallu ala Nabi. Salawatlah kepada Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terburu-buru menyimpulkan. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Kembali kepada kitab. Wa fi sahihi Muslim. Hadis yang berikutnya. Yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Ibn Umar secara marfu'. Juga Nabi menyatakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitan yafirru. Minal bayti alladhi yasma' fih. Atau yasma' surat al-Baqarah tuqra' fih. Lihat hadis riwayat Muslim ini. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang tidak dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Kembali, terbalik, saya ulangi. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang didengar padanya surat Al-Baqarah dibacakan. Saya ulangi, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena syaitan akan lari dari rumah yang didengar di dalamnya surat Al-Baqarah dibacakan. Berarti syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya terdengar bacaan surat Al-Baqarah. Jangan jadikan seperti kuburan. Artinya kuburan tidak dibacakan Quran, tidak dibacakan Al-Baqarah. Sangat jelas, alhamdulillah. Sama seperti hadis yang sebelumnya yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Sama dengan hadis Muslim ini. Qauluhu wa la taj'alu qabri 'idan. Kembali kepada hadis al-bab. Dalam bab disebutkan hadisnya wala taj'alu qabri 'idan. Lafaz kedua atau kalimat kedua, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. 'Id yang namanya hari raya atau 'id maknanya perayaan. Tetapi kalimat 'id agak unik dalam bahasa Arab. Karena 'id bisa bermakna kejadiannya, bisa bermakna tempatnya, bisa bermakna waktunya. Berarti ini nama apa? Nama kejadiannya, nama tempatnya, dan nama waktunya. Hari yang di sana ada keramaian, acara tertentu, maka dikatakan hari itu hari Id. Tempat yang di situ ada keramaian dan ada acara, tempat itu disebut dengan tempat Id atau dikatakan Al-Id. Dan yang ketiga, kejadiannya. Aku melihat ada keramaian, dikatakan aku melihat Id. Berarti, bagaimana kita terjemahkan kalau dia nama tempat, nama waktu, atau nama kejadian, tergantung siyaqul kalam. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau dikatakan ra'aitu Idan, aku melihat Id. Id bermakna apa? Kejadiannya. Karena kalau waktunya gak bisa dilihat. Saya melihat waktu Id. Gak bisa dilihat waktu. Abstrak. Demikian pula tempat. Karena tidak ada keramaian, gak terlihat. Mana yang jadi Id? Yang kedua, kalau lafadznya berbunyi hadal yaum yaumul Id, maka itu harinya. Atau hadal yaum al-Id, harinya. Atau dikatakan la taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, apa namanya atau apa makna 'idnya, tempat, jangan jadikan sebagai tempat perayaan. Kembali kepada kita, qala rahimahullah, al-'id dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am ala wajhin mu'tad. Id diambil dari kata ada ya'udu idan. Audah. Apa itu artinya? Kembali. Atau berulang. Maka secara makna istilah, kalimat id adalah nama dari sesuatu yang berulang. Apakah berulangnya setiap tahun? Atau setiap bulan, atau setiap pekan. Ala wajhin mu'tad. Berulang secara kebiasaan. Imma bi'audis sanah, au bi'audil usbu' au syahr. Apakah berulangnya dengan waktu setahun sekali, atau berulangnya pekan, sepekan sekali, atau berulangnya syahr, bulan, artinya sebulan sekali. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ma'na 'id ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin ma'khudun min al-mu'awadati wal i'tiyad. Kalimat 'id adalah apa yang terbiasa datang. Terbiasa datang. Beliau melihatnya bukan dari ada ya'udu, tetapi dari i'tada ya'tadu. Artinya terbiasa. Apa yang biasa datang dan disengaja? Apakah min zaman, waktu, atau tempat? Tempat yang biasa atau waktu yang biasa? Ma'khudun minal mu'awadah, diambil dari kata mu'awadah wal i'tiyad, dari kata i'tada ya'tadu i'tiyadan, kebiasaan. Baik, kita mendapatkan dua dari Syekhul Islam dan dari Ibnu Qayyim. Syekhul Islam menyatakan waktu yang berulang, sedangkan Ibnu Qayyim menyatakan waktu yang biasa datang. Baik, fa idza kana isman lil makan fa huwa al makanu alladhi yuqsad fihi al ijtima'. Baik, Al-Id disebutkan juga dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dikatakan satu hari disebut Id kalau ada tiga perkara. Pertama, waktu berulang. Diambil dari makna kalimatnya. Waktu berulang. Yang kedua, ada ijtima'un nas. Ada berkumpulnya manusia. Ramai, ada keramaian manusia. Yang ketiga, ada ibadah tertentu yang diadakan. Ada ibadah tertentu yang dikerjakan. Hari Jumat misalnya, apakah berulang? Berulang tiap pekan. Apakah ada keramaian? Naam, berduyun-duyun manusia ke masjid. Ramai masjid di hari Jumat. Apakah ada acara tertentu? Naam, salat Jumat. Maka Jumat adalah Eid. Eid yang syar'i. Hari Jumat adalah hari Eid. Dikatakan Sayyidul Ayyam. Atau Eidul Usbu'. Hari raya pekanan. Demikian pula Eidul Adha, Eidul Fitri. Ada manusia berkumpul. Ada waktu yang berulang. Dan ada acara tertentu yaitu salat Eid. Faida kana isman lil makani fahuwa al makanu alladhi yuqsad fihi al ijtima'. Maka kalau dikatakan Eid bermakna tempat, artinya tempat di sana diramaikan dan tahunan atau bulanan atau mingguan. Dan ada acara tertentu dari ibadah di sana. Maka tempat tersebut dikatakan tempat Eid. Wa antina wa antiyabihi lil ibadah aw li ghairiha. Dan dijadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah dan lainnya. Kama annal masjidil haram. Seperti masjidil haram. Mina. Muzdalifah. Arafah. Dan masyair semuanya. Semua itu dijadikan Eid. Ja'alahallahu Eidan. Dijadikan oleh Allah sebagai Eid. Kan itu nama tempat. Iya, berarti Eid bermakna tempat perayaan. Tempat berkumpulnya manusia setiap tahun. Di musim haji. Lil hunafa wa masabah, untuk para hunafa yani ahli tauhid, wa masabah, dan untuk mendapatkan pahala. Kama ja'ala ayyamat ta'abbud fiha 'idan, sebagaimana hari-hari ibadah dikatakan 'id. Itu baru tempatnya. Masjidil Haram 'id, Arafah 'id, Muzdalifah Eid, Mina Eid. Berarti Eid bermakna saat itu bermakna tempat. Tetapi kalau satu Syawal dan 10 Dzulhijjah adalah Eid. Maksudnya waktu Eid. Di lapangan diadakan Eid. Berarti Eid bermakna bukan tempat, acaranya. Acaranya. Di sini akan diadakan Eid. Berarti acaranya. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نواصل في درس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك